Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah. Amin. Wa bis sanadil muttasil ila sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu annahu qala samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rahimuna irhamuhumur Rahman irhamu ma fil ard yarhamukum ma fis sama wa bi sanadil muttasil ila Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala fi kitabihi aw fi alfiyatihi Nazmi Durrafi alfiyatil athar Nazmi Durrafi ilmil athar annahu qala ila qawlihi wa iddatul awwali bi tahriri Al-Fani war-Rabu'u bila takriri. Dengan sanad yang tersambung kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau berkata dalam alfiyahnya sampai dengan ucapan beliau wa'iddatul awwali bi tahriri al-fani war-Rabu'u bila takriri. Nah, beliau mengatakan setelah beliau membahas tentang syurutnya Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan selanjutnya dalam alfiyahnya wa'iddatul awwali bitahriri. Nah, sekarang kita bahas jumlah hadis yang termaktub di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa'iddatul awwali, maksudnya wa'iddatu ahadithil awwali, jumlahnya hadis yang pertama, maksudnya awal adalah Sahih Bukhari, karena urutannya yang pertama adalah Sahih Bukhari. Jumlah hadis yang pertama, kitab yang pertama yaitu kitab Sahih Bukhari, bitahriri dengan penelitian atau dengan penguraian berdasarkan penelitian. Nah, ini terangkan bahwa bitahriri ini adalah berdasarkan penelitiannya atau tahqiqnya gurunya Imam As-Suyuti yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam As-Suyuti mencantumkan jumlah hadis Sahih Bukhari berdasarkan penelitiannya gurunya yaitu Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nah, berdasarkan penelitiannya Imam Ibnu Hajar, jumlah hadisnya itu adalah al-fani war-ruba'u. Al-fani artinya 2000, war-ruba'u maksudnya adalah seperempatnya 2000. Jadi rebu ini adalah seperempat. Maksudnya war-ruba'u minal al-faini, seperempat dari 2000 artinya adalah 500. Maksudnya adalah al-fani warabu berarti artinya 2500. Nah, ini ditambahkan waziyadatu salasati asyar, ditambah 13. Jadi 2513 hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari menurut penelitiannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ada ikhtilaf. Jadi Imam Ibnu Hajar dalam pernyataannya, dalam Fathul Bari menyantumkan hadis Sahih Bukhari jumlahnya 2513. Namun ternyata pernyataan beliau ada yang berbeda dalam kitab yang lain yaitu kitabnya Hadis Sari. Nah, dalam kitab beliau kitab yang lain yaitu kitab Hadis Sari, beliau menyantumkan bahwa Hadis Sari. Nah, dalam kitab Hadis Sari beliau menyantumkan bahwa jumlah hadis Sahih Bukhari ini 2602 hadis. Dalam kitab beliau Fathul Bari beliau menyantumkan 2513. Namun dalam kitab Muqaddimah Fathul Bari yaitu Hadis Sari beliau menyantumkan 2602 hadis. Nah, ini ada perbedaan dari pernyataan beliau. Nah, ini yang dimaksud adalah bila takrorin. Bila takrorin, bila takririn dengan tanpa pengulangan. Jadi yang dimaksud tadi jumlah tersebut adalah menurut penelitiannya Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah berdasarkan hadis dengan tanpa pengulangan. Dengan tanpa pengulangan hadis-hadis yang sudah ditulis. Jumlahnya 2513 menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Adapun pernyataan beliau dalam kitab Hadis Sari jumlahnya adalah 2602 hadis. Kemudian, nah, ini adalah jumlah hadis secara tanpa pengulangan. Adapun secara pengulangan diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, apabila diulang, dijumlahkan dengan hadis yang diulang-ulang dengan tanpa menganggap hadis-hadis yang mu'allaq dan juga mutaba'at, Nah, dia menyantumkan, mengatakan bahwa jumlahnya ada sekitar 7.397 hadis dengan hadis pengulangan tanpa mu'allaqat dan tanpa mutaba'at. Jumlahnya 7.397. Kemudian Imam As-Suyuti mengatakan saja wa muslimin, maksudnya wa'iddatu muslimin, maksudnya wa'iddatu ahadithi muslimin, dan jumlah hadisnya Muslim, maksudnya adalah Sahih Muslim kitabnya, jumlah hadisnya kitab Imam Muslim yaitu Sahih Muslim itu 4.000. Nah, 4.000 wa fihima, dan di dalam keduanya Sahih Bukhari Sahih Muslim. Nah, ini jumlah hadis yang termaktub dalam Sahih Muslim dengan tanpa pengurangan, jumlah dengan tanpa pengulangan, jumlahnya adalah 4.000 hadis. Kemudian beliau Imam As-Suyuti melanjutkan wa fihima, dan di dalam keduanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu, atau yaitu at-taqraru, pengulangan, jamman wafi, jumlah yang sangat banyak. Nah, ketika dicantumkan bahwa jumlah hadis Sahih Bukhari adalah 2.513, jumlah hadis Sahih Muslim adalah 4.000, itu tanpa pengulangan. Adapun ketika menjumlah hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan pengulangan, dengan takror, itu ada jumlahnya sangat banyak. Tadi terangkan bahwa kalau jumlah hadis Sahih Bukhari dengan pengulangan seperti penurutan Ibnu Hajar Asqalani adalah 7.397. Tentu ini ada, tentu ketika kita menyebutkan, menisbatkan penelitian menurut ulama tertentu, mungkin bisa saja berbeda menurut penilaian penelitian ulama yang lain. Penilaian Imam Ibnu Hajar Asqalani belum tentu sama dengan penilaian ulama yang lain. Nah, yang kita pakai di sini adalah menyantumkan pernyataan dari gurunya Imam As-Suyuti, yaitu Ibnu Hajar Asqalani. Beliau menyantumkan bahwa jumlah hadis dalam Sahih Bukhari yang diulang jumlahnya adalah 7.397. Nah, adapun makanya seperti Imam Muslim mengatakan jamman wafi, jumlah yang banyak, berbeda dengan tanpa pengulangan. Adapun untuk Sahih Muslim, jumlah hadis dalam Sahih Muslim dengan pengulangan ini seperti yang diterangkan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlahnya adalah 12.000. Jadi jumlah hadis yang termaktub dalam Sahih Muslim dengan pengulangan jumlahnya adalah 12.000. Namun ada pendapat lain seperti Al-Mayaniji, dia mengatakan jumlahnya adalah 8.000. 8.000 hadis yang termaktub dalam Sahih Muslim dengan pengulangan. Jadi memang masing-masing ulama punya penelitian yang berbeda. Terkadang seorang ulama menganggap dua hadis tersebut adalah masih satu hadis, maksudnya dua hadis tapi dengan satu jalur sanad, maka dianggap satu hadis. Terkadang ulama ini tidak seperti itu pemikirannya atau penelitiannya, tetap menganggap hadis tersebut dengan jumlah dua hadis karena dua jalur yang berbeda. Nah, ini melihat metode yang berbeda, penelitian yang berbeda, maka masing-masing ulama punya pendapat yang berbeda mengenai jumlah hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Imam As-Suyuti melanjutkan minas sahihi fawwata katsira wa qala najlu akhramin yasira. Nah, disampaikan tadi bahwa jumlah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah sekian. Nah, sekarang kita membahas tentang pembahasan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Apakah itu mewakili, jadi semua hadis sahih yang termaktub di Sahih Bukhari Muslim, atau apakah itu mewakili semua hadis sahih yang ada di dunia? Maksudnya apakah Imam Bukhari Muslim, apakah dalam kitabnya sudah menyantumkan semua hadis sahih yang beredar seluruh dunia atau tidak? Nah, ini ulama ada pembahasan tersendiri. Nah, Imam Muslim mengatakan minas sahihi, dari hadis sahih fawwata. Nah, fawwata meninggalkan keduanya. Jadi alifnya ini adalah alif litasniyah. Fawwata meninggalkan keduanya, Bukhari dan Muslim, kathiron, banyak. Artinya apa? Artinya Imam Bukhari dan Muslim menurut pendapat jumhur ulama banyak meninggalkan hadis sahih. Artinya tidak menyantumkan hadis sahih dalam kitab keduanya. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim banyak meninggalkan, tidak meriwayatkan hadis yang sahih, sehingga tidak mencantumkan hadis yang sahih dalam kitab keduanya. Imam Bukhari, Imam Muslim, karena memang kenapa? Karena memang keduanya tidak mensyaratkan ketika menuliskan kitabnya sahih Bukhari dan sahih Muslim, keduanya tidak mensyaratkan ketika menulis kitab tersebut mensyaratkan isti'ab, mensyaratkan menyeluruh penulisan semua hadis sahih. Karena berhubung keduanya tidak menyantumkan syarat, tidak mensyaratkan diri mereka sendiri untuk menyantumkan semua hadis yang sahih, maka otomatis keduanya tidak men, atau kedua kitab tersebut tidak mewakili, tidak mencantumkan semua hadis yang sahih yang beredar seluruh dunia. Sehingga banyak sekali hadis sahih yang tertinggal, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, tidak dicantumkan dalam kitab keduanya. Fawwata katsiran minas sahihi fawwata katsiran. Ini pendapat jumhur ulama. Namun ada pendapat yang lain yang berbeda. Wa qala, berkata siapa, Najalu Akhromin, anaknya Akhromin. Jadi Najalu ini adalah walad. Najalu bimakna walad. Najalu Akhromin, anaknya Akhrom. Ini Najalu Akhrom ini maksudnya adalah Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Yaqub bin Al-Akhram Al-Syaibani Al-Ma'ruf Abuhu bi Ibn Al-Kirmani. Jadi yang dimaksud anaknya Akhram ini adalah Muhammad bin Yaqub, Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Yaqub Ibn Al-Akhram Al-Syaibani, seorang ulama masyhur. Beliau mengatakan bahwa yasiro, maksudnya adalah jumlah hadis yang ditinggalkan, tidak diriwayatkan, jumlah hadis sahih yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, jumlahnya hanya sedikit saja. Itu pendapatnya Al-Hafidh Abu Abdullah Ibn Al-Akhram. Jadi beliau berpendapat bahwa hadis sahih yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab keduanya, ini jumlahnya hanya sedikit saja. Sedangkan kebanyakan sudah mereka berdua cantumkan dalam kitab keduanya. Ini pendapatnya Ibnul Akhram. Nah, ini pendapat yang menyelisih pendapat jumhur ulama. Makanya banyak jumhur atau kebanyakan maksud ulama mengkritik pernyataan dari Ibnul Akhram tersebut. Namun ada pernyataan berbeda dari sebagian ulama. Di antaranya adalah Al-Hakim dan juga diikuti oleh As-Suyuti. Nah, keduanya berusaha mentakwil pernyataan dari Ibnul Akhram. Ketika kebanyakan ulama mengkritik pernyataan Ibnu Akhram, nah keduanya Al-Hakim dan As-Suyuti dan ulama-ulama yang sependapat dengan keduanya berusaha mentakwil maksud dari Ibnu Akhram tersebut, tidak mencela tapi mentakwil pendapat atau perkataan pernyataan dari Ibnu Akhram. Nah, muraduhu, As-Suyuti mengatakan muraduhu, maksudnya Ibnu Akhram dengan pernyataan bahwa Imam Bukhari, Imam Muslim hanya sedikit saja meninggalkan, tidak meriwayatkan hadis sahih sehingga tidak memaktub, tidak menuliskan dalam kitab keduanya. Artinya yang ditinggalkan Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis sahih yang tinggalkan hanya sedikit saja. Dan maksudnya dari pernyataan tersebut adalah a'la sahihi, hadis yang paling sahih, tingkatan yang paling sahih. Jadi maksudnya adalah tingkatan hadis yang paling sahih. Kenapa? Karena memang hadis sahih itu sendiri itu ada berapa tingkatan. Ada tingkatan yang paling tinggi, ada tingkatan pertengahan, ada tingkatan tapi semuanya sahih. Yang membedakan apa? Nanti dari kualitas perawinya dan sebagainya. Nah, artinya apa? Ulama Al-Hakim dan diikuti oleh As-Suyuti berusaha mentakwil pernyataan dari Ibnu Akhram yang menyatakan bahwa jumlah hadis sahih yang ditinggalkan oleh Bukhari Muslim itu hanya sedikit saja, kebanyakan sudah tercantum di Sahih Bukhari Muslim. Nah, itu dimaksudkan pernyataan tersebut adalah, yang dimaksud Ibnu Akhram adalah hadis yang paling sahih saja, hadis yang tingkatannya paling sahih, derajatnya paling tinggi saja sahihannya. Maksudnya apa? Artinya apa? Artinya adalah maksud dari pernyataan Ibnu Akhram itu adalah untuk tingkatan hadis yang paling sahih, yang tingkatannya paling atas, atas kesahihannya, itu jumlahnya sedikit untuk yang ditinggalkan Bukhari dan Muslim. Jadi untuk tingkatan hadis yang paling sahih, kebanyakan sudah termaktub di dalam kitab keduanya, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi ketika menyantumkan sedikit, sedikit itu maksudnya apa? Ketika membahas hadis-hadis yang tingkatannya paling sahih. Jadi menurut Ibnu Akhram, ketika mentakwil ucapan Ibnu Akhram adalah maksudnya, jadi untuk hadis yang beredar, hadis sahih yang beredar seluruh dunia, untuk tingkatan hadis yang paling sahih ini sudah banyak dicantumkan, dimaktubkan, dituliskan oleh Bukhari Muslim dalam kitab keduanya. Adapun yang tidak dicantumkan jumlahnya hanya sedikit saja untuk yang a'la sahih, untuk yang hadis yang tingkatannya paling sahih. Itu maksudnya. Jadi takwil dari Al-Hakim dan As-Suyuti. Nah, sehingga apa ini pernyataan ini bisa diambil jalan keluar antara pendapat jumhur dan pendapat Ibnu Akhram. Sehingga ada jalan tengah. Jadi untuk hadis yang sahihnya tingkatnya menengah atau hadis yang sahihnya tingkat biasa, ini memang banyak hadis sahih tersebut yang tingkatan tersebut tidak dicantumkan Bukhari dan Muslim dalam kitab keduanya. Adapun yang a'la sahih ini sudah banyak, kebanyakan sudah dicantumkan dalam kitab keduanya. Sehingga yang tertinggal hanya sedikit saja. Jadi berusaha mentakwil, mencari jalan tengah antara pendapat jumhur dan pendapat Ibnul Akhram. Nah, fahmili maka mengartikanlah atau membawakanlah atau mengartikanlah kamu hetom ini kepada tolibul hadis atau muhadis. Kamu ahli hadis atau kamu tolibul hadis. Mengartikanlah kamu ahli hadis pada pernyataannya Ibnul Akhram. Akhdan dengan mengambil minal hakim dari hakim, maksudnya min kalamil hakim, dari ucapannya hakim, fil madkhali, dalam kitab beliau yang bernama Al-Madkhal. Jadi Imam Al-Hakim punya kitab namanya Al-Madkhal. Madkhal pengantar, pembukaan dalam kitab Al-Iqlil. Jadi Imam Al-Hakim punya kitab namanya Al-Madkhal ila kitab Al-Iqlil. Nah, beliau menyantumkan Al-Hakim menyatakan bahwa hadis sahih ada berapa tingkatan. Beliau menyantumkan membagi hadis sahih ada 10 bagian, ada 10 tingkatan. Untuk hadis yang paling sahih menurut beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, makanya Al-Hakim dan As-Suyuti dan ulama-ulama yang sependapat dengan ini berusaha mentakwil pernyataan Ibnu Akhram bahwa yang dimaksud jumlah hadis yang sedikit yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim adalah jumlah hadis yang a'la sahih saja. Adapun untuk hadis yang sahih menengah atau sahih biasa itu memang jumlahnya banyak yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita tunggu adzan dulu. Allah. Allah. Nah, dari pernyataan ini maka bisa diambil jalan tengah antara pendapat jumhur dengan pendapat Ibnul Akhram. Karena pendapat jumhur mereka berpedoman dengan ucapan Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari ini menyatakan bahwa beliau hafal 100.000 hadis. Jadi beliau menyatakan bahwa hafal 100.000 hadis. Nah, beliau mengatakan wa ma taraktu minasiha aktsar. Namun hadis-hadis sahih yang beliau tinggalkan, yang tidak beliau cantumkan dalam kitabnya Sahih Bukhari lebih banyak dibandingkan yang beliau cantumkan. Ini hujahnya jumhur. Makanya jumhur ulama Imam bahwa jumlah hadis sahih yang ditinggalkan oleh Bukhari Muslim ini jumlahnya banyak. Banyak hadis sahih yang dicantumkan oleh Bukhari Muslim dalam kitab keduanya. Ini pendapat jumhur berdasarkan pernyataan Al-Bukhari sendiri. Nah, sedangkan Ibnu Akhra ini berpendapat berbeda bahwa jumlah hadis sahih yang tidak dicantumkan Bukhari Muslim hanya sedikit saja. Nah, ini ditakwil oleh sebagian ulama, di antaranya adalah As-Suyuti dan ulama selanjutnya lainnya, dengan mengambil pendapatnya Imam Al-Hakim, karena beliau menyantumkan bahwa pembagian hadis sahih ada 10 bagian. Yang paling tinggi adalah A'la Sahih, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Makanya yang dimaksudkan Ibnu Akhram, ditakwil ucapannya, yang dimaksud Ibnu Akhram adalah bahwa jumlah hadis yang A'la Sahih, yang tingkatannya paling sahih, itu jumlahnya hanya sedikit saja yang tidak dicantumkan Bukhari Muslim dalam kitab keduanya. Adapun hadis sahih tingkat menengah, hadis sahih tingkat biasa itu memang banyak tidak dicantumkan oleh Bukhari Muslim. Seperti pernyataan Bukhari sendiri, wa ma akhtartu minas sahiha akthar. Apa-apa yang aku tinggalkan dari hadis sahih itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang dicantumkan dalam kitab sahih beliau. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Allahu a'lam. وصلى الله على النبي الأمين والحمد لله رب العالمين.